setengah hati ku mencintaimu, ku memiliki dirimu setulus-tulusnya jiwa. Serahkan semua hanya untukmu. Tak pernah aku niati untuk melukaimu atau meninggalkan dirimu. Sesalku selalu tak sengaja aku buat kau menangis. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Membutuhkan kamu, memilih.